pelangi, terlukis wajah dalam mimpi. Tertegun ku dibuai, dibuai dalam kenangan dan senyuman yang takkan terlupakan. Mungkinkah tercipta kembali malam nan penuh keindahan, sinar bulan terasa oh hangat menyentuh tubuh di antara pelukan. Kau dengar laguku dalam simfoni, tiada lagi melodi dapat ku cipta tanpa senyummu.